إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله ختام الشكر kepada الله عز وجل atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita insyaAllah melanjutkan pembahasan atau darus kitab kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Insyaallah kita akan membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam bab sifatus shalah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalata bitakbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalata bitakbir, membuka salat dengan takbir, wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhif ra'sah, dan apabila beliau rukuk lam yushkhif ra'sah, beliau tidak yushkhif ra'sah, yakni mengangkat kepalanya, wa lam yutawwidhu, tidak pula menundukkannya, walakin baina dzalik, akan tetapi di antara keduanya. Wakana idza rafa'a min ar-ruku', dan apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, dan yasjud, beliau tidak sujud, hatta yastawiya qa'iman, sampai yastawiya tegak dalam berdiri tegak. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, dan apabila rafa'a ra'sahu min as-sujud, mengangkat kepala dari sujud, lam yasjud, tidak melakukan sujud lagi, hatta yastawiya jalisan, sampai dia duduk dengan tegak. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atain at-tahiyyah, dan beliau mengucap dalam tiap dua rakaat tahiyyah, yakni dia membaca tahiyyah atau melakukan tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna, beliau yafrish, yakni menjulurkan atau menjulurkan rijlahu al-yusra, kaki kirinya, poyon subuhinna, dan menegakkan kaki kanannya, telapak kaki kanan. Wa kana yanha an uqbati syaitan, beliau alaihi salatu wassalam melarang dari عقدة الشيطان، وأن ينهى وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه التراشى السبع، بل اليوم لرم أن يفترس الرجل seorang yastarish yakni menjulurkan kedua lengan tangannya yakni lengan tangannya istirasha as-sabr seperti as-sabr yakni hewan ya hewan buas as-sabr. وكان يختم الصلاة بالتسليم dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam يختم يختم يعني menutup الصلاة صلاتنya بالتسليم dengan salam. Ya. Baik. Akhrajahu Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wala hu illa dan hadis ini ada ilmu. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada hari ini seperti yang kita dengar bahwa Nabi SAW melakukan salat dengan beberapa kaifiyah atau tata cara yang seperti diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Dalam hadis ini ada beberapa kaifiyah atau tata cara dan sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabdihu salat bi takbir. Membuka salat dengan takbir. Ya. Dan ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa tahrimu as-salah adalah takbir. Istahu as-salati as-suhur wa tahrimuha at-takbir. Kunci salat adalah bersuci dan tahrim yakni pengharaman sesuatu yang sebelumnya halal adalah dengan takbir. Sehingga dengan takbir seseorang masuk dalam salat. Ya, dan itu yang pertama beliau lakukan dalam sholat, yakni takbir. Amalan yang pertama yaitu takbir. Nah, dari sini kita juga mengambil suatu faedah bahwa sebelum sholat tak ada ucapan-ucapan tertentu macam talaffuz bin niyyah, melafazkan niat, niat. Macam seorang mengatakan nawaitu aku berniat ya salat zuhur arba rakaat, salat zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Ya. Nabi SAW tidak melakukan, para sahabat juga tak melakukannya. Tak ada riwayat satupun dari Nabi atau para sahabat mereka ya talafaz bin niyyah melafazkan niat. Karena dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Nabi membuka sholat dengan takbir. Kemudian faedah yang kedua bahwa pembuka sholat adalah takbir yaitu Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar. Tak boleh seorang membuka sholat dengan selain takbir. Walaupun maknanya sama. Misalnya dia mengatakan Allahu A'zam. Ya, A'zam maknanya sama dengan akbar. Tapi ia tak disebut takbir. Ya. Sehingga tak boleh seorang membuka sholat dengan Allahu A'zam atau lafaz yang lain selain takbir. Ya. Kemudian berikutnya wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya di antara tuntunan Rasulullah SAW adalah membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yakni membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang terdengar oleh para sahabat atau yang terdengar oleh seorang yang salat, seorang yang mendengarkan salat jahriyah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdengar takbir kemudian bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengeraskan bacaan basmalah. Beliau tak mengeraskan bacaan basmalah. Seandainya beliau alaihi salatu wasallam membaca basmalah, tentu akan terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar. Makanya beliau mengatakan membuka salat dengan takbir dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Seandainya baca basmalah, tentu akan diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dan seterusnya. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW tak mengeraskan bacaan basmalah. Dan ini juga seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau radhiyallahu anhu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka mereka tak mengeraskan bacaan basmalah. Ya. La yaqurun salat di belakang Nabi Abu Bakar dan Umar. Nah, Nabi Abu Bakar dan Umar, dan mereka membukakan dengan alhamdulillah, tidak menyebut basmalah atau tidak mengeraskan basmalah. Bagaimana insyaallah kita akan baca pada beberapa hadis yang akan datang. Ya. Baik. Dan tidak berarti bahwa antara takbir dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin tak ada bacaan yang lain. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, insyaallah juga akan kita baca. Atau sebelumnya hadis Abu Hurairah dalam bab bacaan istiftah Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Rasulullah SAW sakata hunayhatan baina at-takbir wal qira'ah. Beliau diam sejenak atau sekejap antara takbir dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Nah, jadi hadis ini tidak berarti bahwa tak ada bacaan antara takbir dan alhamdulillah rabbil alamin. Bahkan ada bacaan bagaimana dalam riwayat yang lain, yaitu bacaan istiftah Allahumma ba'id baini atau yang lain. Kemudian juga bacaan ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syaitanir rajim, min hamzi wa nafsi wa nafsi, sebagaimana hadis yang sebelumnya, hadis Abu Sa'id al-Khudri. Dan demikian pula bacaan basmalah, beliau tetap membaca basmalah, ya, beliau tetap membaca basmalah. Walaupun bacaan basmalah tidak beliau kerapkan, sebagaimana dalam hadis Anas yang akan kita baca, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, artinya mereka membaca namun tidak dikeraskan. Ya. Kemudian berikutnya, wa kana idza raka'a lam yushkit ra'sahu wa lam yutawwidhu wa kana baina dhalik. Ini adalah sunnah yang lain atau tuntunan dan tata cara atau kaifiat rukuk yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu beliau alaihi salatu wassalam tidak yushkit ra'sah, mengangkat kepalanya, ya, atau yusawwidhu, menurunkannya, tapi baina dhalik, antara keduanya, yakni kepala lurus sejajar dengan punggung, ya. Ketika seorang itu rukuk, punggung lurus rata dan kepala sejajar dengannya, lurus dan rata dengan punggung, tidak diangkat kepalanya, tidak pula diturunkan. Ya, kalau diangkat kepalanya, dia akhirnya melihat ke depan. Kalau diturunkan, akhirnya dia melihat ke belakang atau menengok ke bawah di belakang kaki. Ya, tak macam itu. Namun dia lurus, rata, sama dengan punggungnya. Kemudian yang ke empat atau berikutnya, wa kana idza arafa min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Ini adalah kaifiyah atau tata cara i'tidal. Lepas ruku', seorang angkat kepala dan badannya dari ruku' dan ia berdiri. Nah, ini disebut i'tidal. Ketika i'tidal, Nabi SAW i'tidal dengan sempurna, yaitu yastawiya qa'iman, lurus, berdiri tegak, ya, tidak membungkuk badannya, tapi berdiri tegak. Ketika memang dia mampu melakukannya, berbeda dengan keadaan atau kondisi seorang yang sudah lanjut usia, sudah tua, yang tak mampu lagi berdiri tegak. Mereka majur. Tapi seorang yang kuat, berdiri tegak, mampu melakukannya, maka dia berdiri dengan tegak dan lurus dalam i'tidal. Yastawiya qa'iman. Kemudian, selepas itu baru sujud. Sehingga dikatakan lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau tidak melakukan sujud sehingga berdiri tegak dengan lurus. Ya. Dan ini adalah yang disebut dengan tumaninah. Ia berdiri tegak lurus, semua tulangnya pada tempatnya dan membaca bacaan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya. Baik. Baru lepas itu dia melakukan sujud. Kalau dia belum berdiri tegak, masih membungkuk, kemudian dia sujud, artinya dia tak melakukan tumakninah dalam i'tidalnya. Dan ini adalah sholat yang tak sah. Orang yang tak tumakninah, maka sholatnya tak sah, karena tumakninah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Berikutnya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Selepas sujud, beliau duduk di antara dua sujud. Nah, beliau lakukan duduk di antara dua sujud dengan sempurna, yaitu berdiri dengan tegak, yakni tulang belakangnya tegak. Yastawiya jalisan, jalisan duduk, yastawiya rata, yakni tulang belakang, ya, rata, dia sempurna dalam duduknya. Artinya sempurna dalam duduknya, tidak membungkuk ke depan, ya, duduk belum sempurna, kemudian dia sujud lagi, bukan macam itu. Tapi dia duduk dengan sempurna, yang belakang pun lurus, mengambil posisi dan tempat masing-masing dari tulangnya. Nah, la yasjud hatta yastawiya jalisan. Beliau tidak sujud lagi ke sujud yang kedua sampai beliau duduk dengan sempurna. Kemudian berikutnya, wa kana yaqulu fi kulli raka'atin yattahiyya. Untuk tiap dua rakaat dia tahiyah membaca tasyahud, yakni ini macam salat zuhur, salat asar, dia beliau alaihi salam melakukan tasyahud yang pertama. Dia duduk tasyahud membaca tahiyatulillah, salawat wa tajibat dan seterusnya. Kemudian sunnah berikutnya, yakni dalam tasyahud yang pertama, juga demikian pula dalam duduk di antara dua sujud, beliau yafrishu rijlahu al-yusra, yafrishu rijlahu, rijlahu kakinya, artinya di sini telapak kaki. Dimaksud adalah telapak kakinya, beliau julurkan dalam arti lawan daripada yang sibu. Yafrishu adalah lawan daripada yang sibu. Yang sibu dia tegakkan, ya, telapak kaki dia tegakkan. Sehingga jari-jari kaki memancap dan telapak kaki kanan tegak. Ya, tegak. Adapun dia fresh sebaliknya. Jari-jari dia tak memancap, dia ibarat tertidur, ya. Jari-jarinya ibarat tertidur atau tertidurkan ke arah kanan. Ya. Nah, itulah posisi kaki kiri dan kanan ketika duduk tasyahud yang pertama. Sehingga seperti pada riwayat-riwayat yang lain, untuk tasyahud yang pertama beliau duduk di atas telapak kaki kiri yang tidak tegak. Duduk di atas telapak kaki kiri yang tidak tegak. Lapak kaki kiri yang tertidur, yang terjulurkan ke arah kanan, ya, beliau duduk di atas lapak kaki kiri dan lapak kaki kanan tegak. Ini yang namanya duduk istirash, ya, duduk istirash. Kemudian disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yanha an 'uqbati syaitan. 'Uqbati syaitan disebutkan oleh sebagian ulama, an yansiba qadamaihi wa yajlisu alaihima, ya, wa yajlisu alaihima, an yansiba qadamaihi, menegakkan dua kakinya, wa yajlisu alaihima, dan duduk di atas dua kaki tersebut. Ini salah satu penafsiran atau ya, sebagian yang mencarah di sini. Ala kulihal, sebetulnya yang ini macam ifa', dan kita telah sebutkan bahwa ifa' ada dua macam, ya. Ika'ah yang mamnu', yang boleh, yang tak boleh, dan ika'ah yang masnun yang diperbolehkan. Ya. Kita yang masnun yang diperbolehkan atau yang sunnah adalah menegakkan dua kakinya dan dia duduk di atas dua kaki tersebut pada saat duduk di antara dua sujud. Ya. Pada saat duduk di antara dua sujud. Menegakkan dua kakinya, lalu duduk di atas dua kaki tersebut. Ini rukuk yang masnun. Rukuk yang tak boleh, ya, dia menegakkan betisnya, ya, dia tegakkan betisnya keduanya, dan dia menapakkan telapak kakinya di lantai, dan dia duduk, ya, macam seekor anjing yang sedang duduk, ya, macam seekor anjing yang sedang duduk. Nah, itu yang mamnu', yang terlarang seperti itu. Ya. Adapun ikak yang tadi disebutkan yang masnu', maka diperbolehkan. Nah, di sini dalam ta'alif Hamid Al-Fiti, menyebutkan operasi syaitan adalah menegakkan dua kaki dan duduk di atas dua kaki tersebut. Allah alam, ini maksud beliau mungkin di dalam yakni ya, menurut pandangan beliau seperti itu tafsiran. Tapi Allah alam, para ulama yang lain menyebutkan perbedaan antara ikah yang masnun yang diperbolehkan dan ikah yang terlarang seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, yang diperbolehkan saat duduk di antara dua sujud menegakkan dua telapak kaki lalu dia duduk di atas tumit, ya, kedua telapak kakinya. Adapun yang mamnu', yang terlarang, dia duduk di atas lantai, dua betisnya berdiri tegak, ya, kakinya menapak, telapak kakinya menapak ke bawah, dua tangannya di lantai, ini semacam seekor anjing yang sedang duduk. Allahu a'lam. Kemudian beliau melarang wa yanha an yaftarish ar-rajulu dira'aihi firash as-sab'. Beliau melarang seorang lelaki atau seseorang yaftarish. Yaftarish tadi kita artikan menjulurkan, ya, kedua tangannya. Firash as-sab' seperti hewan buas, yakni seperti tidurnya seekor hewan buas. Ya. Seperti anggap seperti anjing juga, ketika dia tidur santai, ya, dia meletakkan dua tangannya di atas lantai. Dari ibaratnya manusia, dari ujung jari sampai siku-sikunya terletak di atas lantai, ya, macam itu. Misalnya seorang yang sujud, ya, meletakkan ujung jarinya sampai siku-sikunya di atas lantai. Nah, ini yang disebut dengan yafrishu dira'aihi istirasy as-sab'. Dia meletakkan dan kedua lengan tangannya di atas lantai seperti seekor hewan yang buas, ya, hewan buas. Nah, ini terlarang. Jadi bagaimana seorang sujud, yakni dengan meletakkan kedua telapak tangannya saja di lantai, sementara siku-siku diangkat, ya, tidak diletakkan di atas lantai. Wa kana yaqimu sholata bi taslim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menutup sholat dengan taslim, dengan salam. Beliau menutup sholat dengan salam. Nah, ini juga kita ambil faedah darinya bahwa akhir daripada sholat adalah salam. Dan ini seperti dalam hadis wa tahliluha at-taslim, penghalalan kembali sesuatu yang sebelumnya haram dalam sholat adalah dengan salam. Sehingga penutup sholat adalah salam, tak boleh menutup sholat dengan selain salam. Ya, menutup sholat hanya dengan salam. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beberapa tata cara dalam sholat, dalam salam, bagaimana mungkin akan disebutkan pada beberapa hadis yang lain. Bagaimana Nabi SAW melakukan salam dengan beberapa cara, pernah hanya satu kali ke arah kanan, Assalamualaikum, pernah juga ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke arah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah kanan pernah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa tata cara yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salam sebagai penutup salat. Disebutkan di sini bahwa hadis ini riwayat Muslim menyatakan ada illah. Maksudnya ada illah. Yani illahnya adalah riwayat Abu Jauza dari Aisyah bahwa Abu Jauza tak mendengar langsung dari Aisyah. Ya. Nah. Ala kulli hal, yakni Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam sahihnya tentu setelah beliau periksa, beliau pelajari, dan menurut beliau hadis ini sahih. Nah, insyaallah kita lihat pada sebagian lainnya keterangan para ulama tentang illah atau jawaban atas illah yang disebutkan pada hadis ini. Allahu a'lam. Selanjutnya, baik. Disebutkan pada hadis berikutnya, kita baca pada hadis lagi. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا mengangkat kedua tangannya حذو منكبيه ke ukuran atau sejajar dengan dua pundaknya. Idza fataha shalah, apabila beliau membuka salat, idza kabbara li ruku, dan apabila beliau ruku, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Tafakkur nari. Baik, nampaknya waktu sudah cukup. Insyaallah kita ulangi kembali hadis berikutnya. Hadis Umar, dan kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada soalan, Assalamualaikum. Tafadhal. Ada tanya apa yang solat kita bertalbir tu, ada dia sebut dengan zahar atau sir mula talbir. Buat tak terdengar di sini. Abu Umar, anda pulang. Kalau zaman yang kita mula takbir tu ihram, ada dia apa dia? Sirah atau jahar? Ada sirah atau jahar yang sebutnya ni baca. Allah wala madaka. Ya. Nah. Kalau imam tentunya keras. Kalau makmum dalam sholat, yakni jahar, ya. Jahar tapi yang ini terdengar, paling tak terdengar untuk dirinya. Kalau dia sholat berria, dia sebagai makmum, ya, ya terdengar untuk dirinya. Allahu Akbar, nah, terdengar untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sebagai imam, tentunya dia memeratkan bacaan. Allahu Akbar. Ya kampung baru ini kampung baru. Kalau kita tengah solat sunat dua rakaat, sekali ada orang datang dan takbir, gimana Ustaz? Nah, ulangi yang tadi mau. Ustaz, kalau kita tengah solat sunat, tapi ada orang datang di belakang kita suruh takbir, gimana Ustaz? Ada orang solat sunat, nah, terus apa? Terus apa? Kita solat sunat, tapi ada orang datang di belakang dan takbir. Mau solat bersama baca jemaah. Nah. Nah ini kita sedang sholat sunat, ada orang takbir di belakang kita ikut kita sholat jamaah. Kalau seperti macam itu, kita tetap sholat dengan sholat sunat kita. Ya, tak ada niat kita merubah, kecuali kalau itu sholat macam sholat malam. Ya, Nabi pernah sholat malam kemudian datang Ibn Abbas, datang Ibn Mas'ud, jadi makmum, maka beliau kemudian menjadi imam. Itu boleh dalam sholat malam. Tapi kalau kita sedang sholat sunat rawatib, kemudian datang seseorang di belakang kita, kemudian sholat berjamaah bersama kita tetap sholat sendiri. Ya, kita tetap sholat dengan sholat kita sendiri. Tak menjadi imam, tak mengeraskan bacaan kita. Allahu a'lam. Ustaz, ini dalam hadis Aisyah tadi ini akibat syaitan ni, adakah dia besar, macam duduk ikut Ustaz? Afwan, diulangi tak jelas ini. Dalam hadis Aisyah tadi yang dibaca, ada dilarang untuk duduk akibat syaitan. Ini penerangannya macam duduk ikut ya Ustaz. Ya, semacam duduk ikhah, tapi dia beda cara duduknya, tak sama. Dia macam duduknya seekor anjing yang sedang duduk tegak, ya, yang macam seekor anjing. Tapi ikhah yang diperbolehkan, yang sunnah, ketika duduk di antara dua sujud, dia menegakkan telapak kaki, ya, semacam duduk tasyahud. Ya, semacam duduk istirahat, tapi kedua kakinya, telapak kakinya tegak. Kemudian dia duduk di atas kumis, kedua telapak kaki itu, yang diperbolehkan. Oh, tapi yang tak boleh itu macam tadi kita contohkan, dia duduknya di atas namanya punggungnya, yakni dia apa menegakkan dua betisnya tegak, ya, kemudian dua telapak tangan di lantai. Dia duduk bukan di atas kaki, dia duduk di lantai. Yang dilarang. Nanti dia sholat duhur. Sholat duhur. Ya, dia sholat duhur. Semua yang dapat udzur syar'i macam Tobi atau Umar Ridho yang dia memang bertugas, tak mungkin meninggalkan sholat, tak mungkin meninggalkan tugasnya, maka dia boleh tak melakukan sholat Jumat dan dia melakukan sholat Zuhur. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Nah.